Apa hukumnya kalau pengobatan menggunakan media air putih yang setelah dibacakan doa lalu kita minum? Maksudnya di sini mungkin meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam air putih lalu diminum. Allah alam, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagian mensyariatkan dan sebagian lain tidak mensyariatkan. Dan Allah alam, karena dipertanyakan pada saya, maka saya sendiri lebih condong pada tidak ada nas yang menunjukkan disyariatkannya membacakan Al-Qur'an pada air. Ya. Ruqyah itu hanyalah diminum apa? Ruqyah dari Nabi sallallahu itu dengan an-nafas. Kadang meliupkan liur sedikit ke tangan kemudian diusapkan, atau kadang langsung membacakan Al-Qur'an ke mana? Ke orang yang tertimpa penyakit. Ya. Adapun membacakan Al-Qur'an pada air lantas diminum, ya, maka sebab yang kata Syekh Rabi' hafizahullah katakan, tidak ada nas yang menunjukkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah mengamalkan amalan seperti itu. Ya, walaupun Ibnu Qayyim ada menyebutkan, tapi tidak terbatas pada nas. Ya, adapun sabda Nabi SAW bahwa ketika beliau ditanya tentang ruqyah, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkan, perlihatkan pada saya bentuk ruqyahmu, tidak mengapa ruqyah yang tidak ada kesyirikan. Maka tentunya di sini tidak bisa kita pahami kalau begitu semua ruqyah yang tidak ada syiriknya boleh. Ya. Karena bagaimanapun juga ruqyah itu ibadah. Ruqyah itu apa? Ibadah. Dan ibadah harus terkumpul padanya dua syarat. Selain tidak boleh syirik, harus ada apa? Mutabaah. Ya. Maka kaifiat meruqyah juga harus ada mutabaah. Oke, karena ialah sebagian ulama seperti Syekh Al-Fauzan, seingat saya, ketika ditanyakan hukum meruqyah dengan azan, menggunakan azan, ya, atau apa ulama lainnya disebutkan tentang meruqyah dengan adzan, mereka menjawab adzan bukan untuk seperti itu, adzan untuk memanggil orang sholat. Ya. Atau misalnya ada orang meruqyah pakai murattal, sekedar putar murattal, ya, kemudian apa namanya untuk meruqyah dirinya. Kita katakan Nabi ini diperbolehkan berhubung ini tidak syirik, kan tidak kan begitu? Ini meruqyah yang murattal bid'ah, ya kan begitu? Padahal tidak ada kesyirikannya. Makanya menunjukkan bahwa sabda Nabi tidak masalah dengan ruqyah selama tidak ada syiriknya, ini tidak bisa dipahami. Pokoknya yang penting bukan syirik. Tetap harus terkait dengan apa? Mutabah. Karenanya barang siapa yang berpendapat dibolehkan membaca Al-Quran pada air kemudian diminum, maka hendaknya dia mendatangkan dalil dari Nabi SAW atau para sahabat yang mengamalkan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.